Sekarang ajak teman-temanmu. Sekarang gandeng teman-temanmu diajak lompat ya. Sekarang gandeng teman-temanmu. Gandeng teman-temanmu saudara. Dia mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Udah siap lompat? 1, 2, 3, 4. Yeah.